نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله Kepadatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini tanpa ada uzur yang sah. Semoga kesempatan seperti ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita lakukan pada malam hari ini seperti biasa akan kita lanjutkan kajian tentang usul iman karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sampai pada hadis yang ke-5. Qala rahmat Allah istabat tanfi wal sabar lillahi, menetapkan sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al hadis al khamis, hadis yang ke-5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هاي أبو هريرة صلى الله تعالى مرضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فوقفني رسول الله صلى الله عليه وعلى أبي وسلم فنحن بعد آيات ini. Yani surat An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha ila qawli inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sampai firman Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa yadau ihamaihi ala udunaihi. Rasulullah kemudian meletakkan kedua ibu jarinya di atas kedua telinganya. Wallati taliha ala ainaihi. Dan jari setelah itu jari ini jari telunjuk di atas kedua mata. Ya. Rawahu Dawud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Hatim. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Hatim. Nah, di sini Syuhid Al-Hafiz yang berkata Syuhid dan juga disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Dalam hadis ini Ikhwanuddin Azakumullah. Terdapat dalil tentang dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah As-Sami' Zat yang Maha Mendengar. Yang kedua adalah Al-Basir Zat yang Maha Melihat. Dan juga mengenai faedah tentang sifat As-Sam'u wal Basar. Allah itu mendengar dan melihat. Sifat As-Sam'u mendengar termasuk sifat Zatiyah terkait dengan Zat Allah. Dalil tentang masalah sifat As-Sam'u Allah memiliki pendengaran. Sampai hadis ini dan ayat ini surah An-Nisa 58 kemudian disebutkan penjelasannya bahwa Rasulullah meletakkan kedua jarinya di atas kedua telinganya, kemudian jari setelah itu jari yang jari telunjuk ke atas kedua mata. Jadi Allah itu punya pendengaran, punya melihat. Nah, disebutkan juga dalam surah Taubah ayat 45. Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa sungguh aku menyertai kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Juga disebutkan dalilnya dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak memiliki suatu pun yang menyerupainya. Tidak suatu pun yang sama dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Juga disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah mendengar perkataan perempuan yang mendebatmu tentang suaminya. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Abi Atiq secara mausul. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan sabda Rasulullah, alhamdulillahilladzi wasi'a kamtuhu al-aswata. Kalau betul bagi Allah yang pendengarannya mengikuti segala suara, artinya mampu mendengar segala jenis suara. Nah, ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mendengar. Tidak diragukan lagi. Dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Namanya saja yang sama, pendengaran. Tapi hakikatnya berbeda. Karena yang satu ialah Al-Khaliq, Zat yang Maha Pencipta, dan yang lain ialah makhluk yang dicipta. Khaliq dan makhluk jelas tidak sama. Begitu. Kemudian juga menetapkan sifat al-basar. Itu Allah memiliki penglihatan. Dan ini juga termasuk sifat zatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sama dengan dalil tentang sifat as-safu tadi yang selalu menyebutkan sami'an basira, ya. Kemudian as-sami'ul basir dan lain sebagainya. Sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, arfi'u ala anfusikum. Lalah kalian berdoa dengan suara yang bisa didengar oleh diri kalian sendiri. Innakum la tad'una as-summa wa la ghaib. Sungguh kalian tidak berdoa kepada Allah yang sulit lagi tidak ada. Walakin tad'una sami'an basira. Akan tapi kalian berdoa kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat." Nah, sebutkan sami'an basira. Adapun yang melingkari Allah memiliki pendengaran dan penglihatan, itu adalah kelompok jahmiyah, mu'abdilah, kelompok yang memang menggali semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah itu memang punya nama as-sami, Zat yang Maha mendengar, tapi tidak punya penglihatan. Tidak punya banyak pendengaran. Allah memiliki nama al-basir yang Maha melihat, tapi tidak punya penglihatan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini faedah dalam hal ini tentang sifat asal wal basar. Kemudian boleh memberi contoh dengan hal-hal yang konkret untuk memberi pemahaman kepada umat, ya. Namun tidak harus disamakan. Ya Allah itu punya pendengaran, langsung kita pegang telinga kita. Allah punya penglihatan, langsung kita pegang mata kita. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disalahpahami, pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita, tidak. Penglihatan Allah sama dengan pendengaran kita, tidak. Tapi diistirahatkan dengan sesuatu yang konkret, agar orang itu semakin mantap bahwasanya Allah itu memiliki pendengaran, juga memiliki apa yang penglihatan. Sekalipun kita punya prinsip bahwa pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan milik makhluk ini. Laisa kamitsli syai'in wa huwa as-sami'ul basir. Nah, baik, itu hadis yang ke-5. Hadis yang ke-6. Qala ta'ala mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illa Allah. Kunci-kunci perkara ghaib itu ada 5. Tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Al-hadis as-sabiq, hadis yang ke-6. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Wa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci perkara ghaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ma fi ghaib illallah. Pertama, tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok kecuali Allah. Wala ya'lam ma taghibul arham illallah. Yang kedua, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di rahim ibu kecuali Allah. Wala ya'lam mata ya'til matar ahadun illallah. Yang ketiga, tidak tahu kapan hujan turun kecuali Allah. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamutu illallah. Yang keempat, tidak ada yang tahu di tempat mana seorang itu mati kecuali Allah. Wala ya'lam mata taqumus sa'ah illallah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Fatihah. Dalam hadis ini kalau bin Azab terdapat beberapa faedah. Yang lain, bahwa yang mengetahui perkara ghaib itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan perkara ghaib adalah perkara yang tidak diketahui karena masih tertutup tabirnya. Ya. Nah, jika tabirnya sudah tersingkap, maka sudah tidak disebut perkara ghaib lagi. Adapun kalau para nabi dan rasul, para malaikat mengetahui sesuatu yang katanya ghaib, maka dijawab mereka itu tidak mengetahui perkara ghaib, karena Allah sudah membukakan tabir perkara ghaib itu untuk mereka, sehingga sudah bukan ghaib lagi untuk mereka. Tapi sebelum Allah buka tabirnya, mereka sudah tidak mengetahui hal itu. Di antaranya perkara ghaib itu ada lima. Yang pertama, tentang apa yang terjadi besok. Di sini umum ya, tidak hanya apa yang kita kerjakan besok, tapi apa peristiwa yang terjadi di alam semesta ini besok. Secara umum, ya. Ada yang tahu. Seandainya kemudian Rasulullah bersabda bahwa nanti akan terjadi begini, begini, begini, begini sepeninggal itu dan menjadi kenyataan. Itu bukan berarti Rasulullah mengatakan secara ghaib. Ya. Bagi kita memang masih ghaib. Tapi Rasulullah sudah tidak ghaib lagi. Kenapa? Allah telah membukakan tabir tentang yang terjadi itu pada beliau. Begitu. Ya. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok itu, tidak ada yang tahu. Yang menimpa alam semesta. Nah, kalau sudah terjadi itu, oh besok itu peristiwanya begini-begini-begini, sudah akan berkuasa. Karena apa yang sudah terjadi, sudah disingkap takdir. Ya. Kemudian yang kedua, tentang apa yang terjadi di rahim ibu. Walaupun ada malaikat yang mengurus urusan rahim ibu, tapi malaikat itu juga sebelum tabirnya dibuka, juga tidak tahu apa-apa. Setelah dibesak, malaikat tahu duluan. Sehingga malaikat itu sudah bukan saatnya mengetahui kekal gaib. Ya, tapi sudah bukan gaib lagi yang dibuka takutnya. Ada pun kita yang tidak dibukakan takdir untuk kita, kita masih gaib. Ya. Sehingga tidak usah dipermasalahkan. Sekarang ada alat USG yang bisa menunjukkan, ya, ini laki atau perempuan, ya kan? Nah, jawab, bukan berarti manusia mengetahui perkara gaib. Anggap saja alat itu adalah sebab yang Allah berikan kepada hamba untuk bisa membuka tabir itu dengan izin Allah. Ya, sehingga sudah bukan gaiblah. Seperti kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya tahu anaknya laki-laki perempuan. Kemudian dia tahu itu. Laki. Apakah gaib? Tidak. Karena dengan gelap perutnya sudah dibuka tabirnya. Jadi bukan apa yang gaiblah. Itu maksudnya. Demikian. Ya. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Apalagi yang dimaksud apa yang ada di rahim itu bukan semata-mata jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan saja, tapi anak ini nanti mandul apa tidak, anak ini bahagia atau enggak, anak ini nanti mati bisa bertahan hidup atau tak, tidak bisa bertahan hidup, dan lain sebagainya. Ya, nah. Nah, pasal yang sudah tersingkap, tapi bukan gaib. Karena Allah sudah memberi kesempatan atau kekuasaan kepada sebagian makhluknya untuk bisa membukanya. Sehingga bukan berarti mereka mengedepkan atau tetap bisa dipintau oleh Allah. Ya, begitu. Apalagi dalam kita lihat kenyataan alat semacam SG. Ya, bisa dikatakan tidak pasti benar, ya. Begitu. Teruskan. Perempuan. Ya, saya contohkan saja. Apa yang terjadi pada kandungan istri adik saya? Ya. Itu sudah dipastikan sama dokternya. Perempuan. Hanya beli, belanja, perlengkapan dari perempuan. USG lagi. Laki-laki. Wahnya. Kalau kondisinya mepet, kalau kabut, beli lagi. Ya, nah, perlengkapannya. Ya. Nah. Kok bisa salah bagaimana? Ya, nah. Jadi urusan tepat-tepatan laki dan perempuan itu bukan satu-satunya permasalahan yang terjadi di Israel, ya. Apalagi bisa dideteksi itu kalau bayinya sudah kuat usianya. Maka pasti awal jadi, nah, masih umur-umur satu bulan begitu, bisa enggak dinyatakan dengan alergi? Enggak, tapi masih rohi. Bagaimana kalau sudah lahir, baru kita tahu, oh laki perempuan. Laki atau perempuan, kita tahu, ya. Gitu. Amin. Jadi, tokip itu artinya, tabirnya belum dibukakan untuk kita. Kalau sudah dibukakan untuk kita, atau ada keterangan yang suci yang menjelaskannya, nanti bukan lewat lagi. Bagaimana yang dijelaskan. Kemudian, sama tukar yang Allah ketahui adalah kapan hujan turun. Apa-apa ini? Hujan turun. Kalau sekarang ada perkiraan itu ada, ya kan? Perkiraan. Ya. Perkiraan. Jadi jangan dipastikan. Ya. Kalau hujannya betul-betul turun, berarti kita tidak gaib lagi. Dan ini perlu diketahui masalah turunnya hujan ini tidak hanya hujan turun itu saja. Turunnya di mana? Deras apa tidak? Lama atau cepat? Mengandung rahmat atau azab? Ya, ini hanya urusan hujan. Ya, terus daerah mana saja yang dapat kiriman hujan? Surabaya dan sekitarnya. Surabaya itu luas, mana yang zaman yang tidak bisa merinci dia. Tidak usah jauh-jauh, ini saja. Saya naik mobil dari melting hujan. Dan sampai daerah bunga kering. Ada jaraknya, tidak terlalu jauh ya. Harap itu. Jadi demikian. Kemudian kapan dan di mana orang itu mati, termasuk perkara Allah. Tidak bisa dipastikan, ya. Kapan dan di mana orang itu mati? Matinya itu di rumah sakit, atau di rumah, atau di jalan, atau di laut. Matinya mendadak atau tidak, ya, jam berapa ini, ya, semuanya hanya Allah yang tahu. Kemudian kapan hari kiamat terjadi? Jangan bilang kita, malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala hari kiamat nanti saja belum tahu kapan harus meniupnya, ya. Sampai ada orang yang berani-beraninya kiamat itu tahun berapa? 12. Wah, tahu lalu kan? Nah, begitu. Di sini kita bisa kita ambil faedah tentang kafirnya orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Entah dari kalangan dukun atau dari kalangan tukang sihir. Kalau dukun, sihir, mengklaim bisa mengetahui perkara-perkara yang baik, meramal nasib dan sebagainya, ya, ini semuanya termasuk bentuk keyakinan atau kesangkaan bahwa ada selain Allah yang mengetahui perkara-perkara baik. Sama saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat termasuk asyirku istighfar. Ya. Syirik dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu asyirku asyirk. Yakni menyekutukan Allah dengan yang lain dalam masalah sifat. Allah mengatakan perkara gaib, kemudian ada yang diyakini oleh Allah mengatakan perkara gaib, tapi ini menyamarkan Allah dengan orang itu dalam masalah yang hanya Allah saja yang tahu, termasuk syirikan asyik bukit asma usia. Kemudian di antara asyiknya Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan perkara-perkara gaib kepada kita ialah untuk menguji keimanan kita dan membedakan antara orang yang bertakwa dan orang yang munafik atau yang tidak bertakwa. Jadi beriman dengan perkara gaib itu merupakan ciri khusus orang yang bertakwa. orang yang bertakwa. Kalau meyakini perkara yang bisa dilihat, itu semuanya percaya. Kafir mukmin percaya semua. Tapi yang tidak bisa dilihat, itu yang percaya banyak. Orang yang beriman yang bertakwa saja. Karena mungkin percayanya kepada informasi dari Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan bertakwa. Kalau tidak kelihatan, hanya orang yang tidak percaya. Kalau tidak lihat sendiri, hanya orang yang tidak percaya. Ini kok percaya? Kalau ditanya, kenapa kamu kok percaya? Saya percaya sepenuhnya. Allah tidak akan dusta. Rasulullah tidak akan berdusta. Menunjukkan kejujuran. Ya, kejujuran iman, insya Allah. Itu diuji dengan perkara lain. Seandainya tidak ada perkara gaib yang diujikan, kita semua tidak bisa bedakan mukmin yang pura-pura atau mukmin yang jujur. Ya, suara tersebut. Kemudian hadis yang ke-7. Isbatu sifatul fa'lillah. Menetapkan adanya sifat gembira bagi Allah. Al-hadis ustaz. Hadis yang ke-7. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ya kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata, lallahu ashaddu faraha bi tawbati 'abdi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi fi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alayha tu'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa ata shajaratan qad qati'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من ستة الفرق اللهم أنت عبدي وأنا عبدك أخطأ من ستة الفرق أخرجاه. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertobat daripada kegembiraan para orang gari-garinya ketika kendaraan tunggangnya ditinggal di tanah lapang kemudian lepas padahal membawa makanan dan minumannya dan dia jari sampai dia menyerah. Sampai dia istirahat di sebuah pohon, bersandar di bawah pohon. Dia sudah pasang dan menyerah, tidak mungkin bisa menemukan binatang tunggangannya. Ketika dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba binatang tunggangannya berdiri di sisinya. Lalu dia mengambil tali kendalinya, karena saking gembiranya. Sampai berkata, ya Allah, engkau ialah hambaku, dan aku ialah Rabbu. Dia salah, berbicara, karena sangat senang. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah. Barang. Jadi arti hadis ini secara global. Allah SWT itu lebih gembira daripada seorang yang gembira karena menemukan kembali binatang tunggangannya yang dicari-cari sampai tak temu. Kalau terpaksa bisa menyerah. Kemudian tiba-tiba muncul. Ya. Itu kan senang sekali, ya kan? Insya Allah. Tapi Allah lebih gembira daripada hamba yang gembira karena menemukan kembali binatang sungguhannya. Di sini berarti ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, menetapkan sifat al-farah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat al-farah ini termasuk sifat apa ini? Sifat dzatiyah atau fi'liyah? Sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan perbuatan Allah. Tentunya kegembiraan Allah itu berbeda dan tidak sama dengan kegembiraan kita. Ya. Namanya saja sama-sama gembiranya, tapi hakikat kegembiraannya berbeda. Sama satu simbol dari seorang khalik, yang satunya simbol dari seorang baik makhluk. Ini faedah yang besar. Jangan sampai kita sekutukan atau takwilkan dengan ridho, ya. Karena ridho itu ada sendiri, gembira juga ada sendiri. Apalagi kenyataannya orang itu kalau gembira belum tentu apa yang ridho, belum gembira yang dikatakan, ya. Nah, jadi beda-beda. Tak boleh takwilkan dengan ridho. Kemudian yang kedua dalam hadis ini sanadnya Rasulullah menunjukkan dari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat. Allah akan tetap menerima taubat hamba sampai pintu taubat itu tertutup. Selama masih terbuka, apapun kesalahan hamba, sebesar apapun kesalahannya, itu diampuni oleh Allah SWT. Ya, contohnya dalam hal ini, ucapannya sangat fatal, ya, sampai terbalik. Allahumma anta abdi wa ana abdu. Ya Allah, engkau ialah hamba aku, aku ialah hamba. Wah, ini lebih fatal daripada ucapannya Fir'aun. Fir'aun, anda hukumul akhlak. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi kan tidak pakai meremehkan Allah. Ya, kan? Tidak pakai kemudian Allah itu hamba. Tidak begitu. Ya, kan? Nah ini. Malah Allah dianggap hambanya. Dia dianggap apa ini? Tuhan. Termasuk akhlak tahu. Seperti itu saja kemudian orang itu bertobat. Ya. Sudah merendahkan Allah, membelengsengkan Allah, bahkan Allah dianggap sebagai hambanya, dia mengklaim sebagai Tuhan Allah. Ya. Allah masih memberi. Oh. Apalagi yang kesalahannya lebih kecil dari itu. Sungguh Allah Maha menerima kebetulan kalau betul ikhlas dan betul-betul tobatnya tobat dan nasuh. Kemudian dalam hadis ini saya dapat faedah saya lihatkan bagi orang yang safar untuk menyiapkan bekal secukupnya. Dan itu termasuk untuk tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini digambarkan ada seorang yang sabar naik kendaraan tunggang. Saat itu kendaraan tunggangnya binatang, ya. Bawa makanan, bawa minuman, bawa bekal. Ya, yang cukup ya untuk perjalanan. Itu namanya tawakal. Nanti kalau ternyata bekalnya habis, ya sudah kita pasrah kepada Allah, ya. Namanya tawakal. Tapi kalau mulai dari rumah, tangan kosong, nggak apa-apa, uang nggak bawa, makan nggak bawa, rumah nggak bawa, gaji juga cuma apa yang dikandung badan, ya, staffnya saja sudah minus. Ngomongnya tawakal, belum macam usaha sama sekali kita bertawakal. Nah, rezeki itu Allah yang ngatur, Allah yang menentukan. Tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha dan bertawakal. Ya, oke. Jangankan untuk jalan-jalan biasa, untuk naik haji saja. Sampai Allah turunkan firman-Nya, kata Allah, fa'inna khairal zadi berbekalah, karena sungguh berbekal ketika Allah naik haji, termasuk untuk bertakwa kepada Allah SWT. Itu tafsir yang jelas. Ya. Dan kalau naik haji, tangan kosong, tidak sanggup bapak, nah, assalamualaikum, tidak tahu nanti sampai ke sana atau tidak, itu tidak termasuk untuk ya, ini asbab penuzulnya terkait dengan sebagian orang yang memang begitu. Konek, kondor nekat, naik haji, jangan kosong. Ya, dengan harapan nanti di sana banyak yang nasi. Ya, di tanah haram itu banyak orang gak akan kemudian telantar. Ya, setelah. Ya. Amin. Ya. Berarti kalau apa sanggup kompor, sanggup LPG, sanggup apa karam apa enggak, bekal itu disesuaikan dengan itu. Kalau zaman dulu, nah, kalau zaman sekarang juga harus berwakil, ya, ya. Yang penting uangnya tebel gitu aja. Yeah, ya, nah, mau beli di jalan bisa, ya. Tapi kalau memang mau piknik, ingin masak-masak di alam bebas tetap apa? Ya, itu. Paham ya? Pak, nggak harus safar itu harus bawa makan dari rumah, dimasak, dibungkusi, bawa banyak. Enggak. Ya, yang penting bawa bekal ya. Hadis ini cuma menggambarkan keadaan saat itu yang memang gak ada fasilitas seperti sekarang, setiap jalan-jalan kanan kiri itu ada warung, restoran, macam-macam juga. Sehingga bawa makanan dan minuman. Ya, al-muhim itu bekalnya, bukan jenis perbekalannya. Ya, tapi jangan bekal bonek. Bonek itu bukan bekal. Semangat kok. Kemudian dalam hal ini juga terdapat faedah. Larangan cepat mengkafirkan seseorang tanpa memperhatikan syarat-syarat. Kalau ada orang bilang, ya Allah, engkau ialah Tuhan, aku ialah Rabbi. Kafir gak omongannya itu? Ucapannya, sangat kafir. Ya, sangat kafir itu. Gak hanya kafir, melecehkan Allah itu ya. Nah. Tapi mengapa orang ini tidak kemudian dikafirkan dalam hadis ini? Jawab, ada salah satu mawani, ada salah satu pangkalan orang itu dikafir, yakni keadaan yang tidak normal, tidak baik. Syiddatul farah, sangat gembira sampai lupa. Tidak banyak itu. Jadi antara syarat mengkafirkan seseorang itu ialah adabul mawar. Penghalang-penghalang orang dikafirkan itu tidak ada. Di antara penghalangnya itu satu. Sangat senang, sangat susah. Itu yang di luar kewajaran. Di luar apa ini? Keadaan orang yang wajib. Itu orang harus paksa. Ya, sampai inilah kesadarannya. Dipaksa di dunia ini. Kamu, ayo, kamu. Kamu ya. Kamu, jangan jatuh masuk. Spontanitas bilang, iya, aku kafir kepada Allah. Walaupun siapa saja dia. Kenapa? Campukan dan siksaan yang dikira, diceritanya, ya. Sudah menghilangkan kesadaran. Jadi jangan asal bonit orang kafir. Hanya semata-mata ucapannya kafir atau perbuatannya ini. Sampai memenuhi syarat-syaratnya. Jadi antara syaratnya itu ialah penghalang-penghalang orang kita tertentu sudah tidak ada. Ya, kalau kita belajar Rasulullah, ya, bahas kalau semua bahas masalah disahkan oleh Ustami, itu Ustami membawa hadis ini ketika menjelaskan tentang apa syarat-syarat mengkafirkan seseorang, ya, jadi percuma. Purgalus memenuhi syarat, terpikul dan ditimbang ulang lagi. Karena kalau sudah mengponis orang itu kafir, dan sama saja kita menganggap halal. Ya. Tidak bisa saling mewarisi. Punya akhir bajinya itu apa? Fatal. Ya. Akhir bajinya itu tidak remeh, tapi sangat berat. Sangat sempat sekali-kali kita mudah mengponis. Wah, itu dan yang lebih fatal lagi dari semuanya apa? Kalau salah konik itu yang mengkonik menanggung konik kembali ke yang mengkonik tahu itu boleh juga itu yang paling fatal. Baik, baik, para kofiku. Baiklah, kofiku. Dalam hal ini, terdapat hal ini. Karena terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini digambarkan orang ini sudah menyerah terputus asa. Orang ini memang digambarkan melakukan dua peng, kesalahan, kekeliruan, kemudian bertobat. Jadi terputus asaan seorang ini itulah, ya. Nah, kita tidak boleh memiliki sikap yang putus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja ini hal perbuatika, kerja ini bagian yang putus asa. Ya, selama Anda itu masih hidup, rezeki Anda itu masih ada. Gitu aja. Yakin itu. Ah, itu super apa? Banyak kok juga dah itu. Karena aku itu yang aku tak ingat. Yang jelas sampai stok rezeki ada itu masih. Ya. Jangan terus. Di sini orang ini terus asa. Kecewa. Sehingga orang ini bertobat dan Allah menerima tobat. Ya. dalam masalah yang lalu, misalkan usianya sudah senja, terlambat, tapi tidak laku-laku. Selama sana ditolak, selama ini ditolak, ya, nah, takut. Ya, putus asa. Memang aku tidak segan. Aku jah pada mana? Ya, jadi pencaka tua. Atau jadi perawan tua. Ya, saya putus asa. Itu tak boleh. Yang termasuk berputus asa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan termasuk sifat orang yang beriman. Ya, jadi sifat orang yang beriman itu optimis. Bukan pesimis. Ya, dalam segala hal. Jadi selama kita masih hidup, jasa kita itu masih ada. Entah itu terbanyak, Allah Ta'ala bersawah. Jelas dan menuntut. Dan bahkan, kalau kita ini pada titik hampir banget menyerah. Tapi kalau kita memiliki keyakinan yang mantap dengan kebesaran Allah, justru saat-saat itu semakin dekat. Semakin dekat pertolongan dari Allah. Selangkah lagi. Ya, nah. Bagaimana percobaan aku, Pak Bas? Perang bersama Rasulullah, perang ya, lama tidak menang-menang, tidak pernah jaya, sampai-sampai mereka mengatakan, mata Rasulullah, apa ini kemenangan dari Allah? Nah, kondisi sampai seperti itu, kalau masih tetap yakin dan sabar, nah, itu Allah akan langsung memberi. Kenapa? Memang saat itulah saat-saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kalau orang sabar. Ya. Inna nasrallahi qarib. Sungguhnya kemenangan dari Allah itu sudah dekat. Sengaja diulur apa namanya itu sudah dekat sampai orang ini hampir putus asa. Nah, kok masih sabar? Masih yakin? Ya. Rasanya itu lebih nikmat daripada minta waktu berhenti. Ya Allah, berikan rezeki yang lapar. Besok langsung kaya raya. Itu rasanya itu ya. Tapi kalau minta terus, tambah lama tambah miskin. Nggak tambah kaya. Tambah lama tambah kaya. Soalnya malah tingkat uangnya itu tinggal 1.000 rupiah. Allah tidak akan menyediakan itu hamba langsung diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul bisa menikmati rezeki itu lebih nikmat daripada orang yang biasa menikmati harta itu. Ya, nah, masya Allah, loh, loh, loh, nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.